Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, amatlah sulit untuk membuktikan kasus-kasus yang terkait dengan politik uang mulai dari suap, jual-beli suara hingga korupsi. Mengingat, dalam kasus-kasus seperti itu bisa dipastikan tidak akan ada tanda terima serta bukti-bukti kuat lainnya. Untuk membahas apakah tidak adanya tanda terima dalam kasus-kasus seperti itu secara otomatis juga menutup jalan untuk pembuktian, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah tidak adanya tanda terima dalam kasus suap atau korupsi secara otomatis juga menutup jalan untuk mencari pembuktian? Enggak, kalau dia sampai puluhan ribu dolar, ya, itu pecahan paling besar dolar Amerika, kalau dia pakai dolar Amerika loh ya, itu kan 100 dolar. Nah, kalau dia ngambil di bank, atau dia ngambil dari lembaga-lembaga keuangan, cash nih, duit cash ini, itu pasti nomor serinya urut dan pasti tercatat. Kenapa? Orang lupa bahwa uang cash, dolar, itu pindah dari satu negara ke negara lain itu tercatat. Minimal jumlahnya, kalau jumlahnya banyak. Gitu. Kan nggak mungkin orang bawa 500 dolar, 100 dolar, mindahin sedikit-sedikit sampai 50 ribu dolar kan nggak mungkin. Gitu. Dan itu biasanya uang baru, uang dolar di Indonesia itu bukan media transaksi, bukan alat transaksi, tetapi dia komoditi. Itulah sebabnya dolar di Indonesia itu kalau dilipat, kelipat atau dicoret tinta sedikit, harganya turun. Karena dia bukan alat untuk bertransaksi, bukan media transaksi, tetapi dia benda yang ditransaksikan menjadi komoditi. Nah, karena lembar-lembar dolar itu biasanya baru dan utuh, rapi, bersih gitu, apalagi nomor serinya urut, ngeceknya gampang. Tapi Pak Her, bukankah proses pengecekan seperti itu akan sulit dan memakan waktu yang lama? Walah. Itu nggak sulit itu. Apalagi kalau kemudian dibelanjakan untuk beli barang yang di atas 1000 dolar. Kan 10 lembar nomor serinya urut-urut itu. Kalau yang ngasih ini ngambilnya dalam bentuk cash kan dia harus ngambil dulu di bank. Disimpan di rumahnya atau di kantornya kayak gitu. Nah kalau dia ngambil bank ada transaksi di atas 500 juta rupiah. Itu otomatis akan tercatat secara otomatis ini ke The Fed. The Fed itu adalah Federal Reserve, itu bank sentralnya Amerika, itu otomatis untuk menjaga kestabilan finansial dunia kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.